Assalamualaikum semua. Saya Kai Baha. Oops. Saya Syuma. Syumalah lagu daripada saya, Gurauan Berkasih. Usik mengusik semakin lama menjadi rindu. Hati merindu, asyik merindu. Tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi gundah. Masih terasa dalam bayangan, setiap detik ingin bersama memandu kasih. Apakah hati dah gila bayang merindu kasih darimu sayang. Andai kata rajut di hati, tentang mata pasti kasih berpadu terlarai rindu di hati indah dirasa waktu berkasih kita saling hatimu sayang dalam rinduku. Moga kau tahu hebatnya cinta di hati ini. Sekian lama memendam cinta, payahku rasa menyiksa jiwa. Pasti kasih berpadu terlerai rindu di hati indah dirasa waktu berkasih kita. Hatimu sayang dalam rinduku. Moga kau tahu hebatnya cinta di hati ini. Sekian lama memendam cinta, payahku rasa menyiksa jiwa. Gelora cinta menghayal rasa dalam anganku. Setiap waktu hanya namamu kita tersipu kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus menyokong Kaibaha, oke? Okay?